بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. kita masuki sesi ketiga atau sesi terakhir pada dalam kita kali ini. Walaupun sesi pertama kedua poin-poin yang harus sampaikan pun tidak tuntas, termasuk baik pesona surga ataupun beberapa amalan calon ahli surga. Sekarang kita masuki sesi ketiga, yaitu kenikmatan, kelezatan yang akan dirasakan, dialami oleh para penghuni surga. Ini pun mengandung poin yang sangat banyak dengan waktu yang sangat terbatas, dijamin juga tidak akan selesai seluruhnya. Adapun poin-poin yang ingin kita sampaikan pada sesi ketiga ini, pertama tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Pertama, memperbandingkan keutamaan surga dengan kesenangan dunia, karena sesuatu baru terasa kelebihan, keunggulan, atau harganya apabila ada perbandingan dengan yang lainnya. Kedua, kita akan membahas makanan dan minuman ahli surga. Apa saja makanannya dan apa saja minumannya, dan bagaimana sifat-sifat dari makanan dan minuman tersebut. Poin ketiga, kita akan membahas pakaian ahli surga serta perhiasan yang mereka kenakan. Kelimanya, kita akan membahas tempat-tempat tidur para ahli surga. Tapi kasur ini bukan untuk tidur, tapi untuk bersenang-senang, karena ahli surga tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Pertama, tidak ngantuk. Yang kedua, tidur ketika harusnya bersenang-senang adalah kerugian dan penderitaan. Coba saja umpamanya seorang anak atau pemuda ABG ada janji main futsal dengan kawan-kawannya, umpamanya jam 9 pagi. Itu acara yang paling dinanti, karena sehat, menyenangkan, bercanda, bergurau dengan kawan-kawannya sepekan sekali. Lalu sambil menunggu waktu datangnya jam 9 dan jam 7, dia baring-baring sambil baca buku, kemudian ketiduran. Bangun-bangun hampir tidur. Acara misalnya apa? Kelewat. Apa yang dia rasakan? Nyesel banget. Tuh, kenapa saya pasang alarm? Kenapa bisa-bisa marah ke ibunya, ke kakaknya, ke adiknya? Kenapa enggak dibangunin jam 9? Padahal dia tidur. Jadi tidur ketika harus bersenang-senang adalah kerugian dan penderitaan. Ahli surga di surga hanyalah untuk bersenang-senang, bergembira ria, berbahagia. Maka tidur ketika harusnya bersenang-senang adalah kerugian. Kita pun nanti akan membahas pelayan-pelayan ahli surga. Kita pun akan membahas kerinduan ahli surga terhadap keluarga, istri dan anak-anak. Kita pun akan membahas berkumpulnya para ahli surga dengan keluarganya serta obrolan mereka yang menyenangkan. kita pun akan membahas angan-angan ahli surga. Ahli surga nanti berangan-angan. Angan-angannya menjadi nyata. Seorang petani, dia akan sangat puas dan berbahagia apabila dia bisa bertani di tanah atau sawah yang ladang yang bagus, tidak ada hama, tidak ada gangguan, tidak ada gangguan alam, dan menghasilkan panen yang melimpah. Dia baru merasakan kepuasan. Itu angan-angan petani. Petani yang soleh di surga berangan-angan ingin bertani dan dikabulkan oleh Allah. Saat itu dia menanam, saat itu tanamannya tumbuh subur dan gugur, saat itu panennya melimpah ruah dan dia merasakan kepuasan yang tak terhingga. Begitu juga angan-angan yang lainnya. Kita pun nanti akan membahas para wanita ahli surga. Ada tiga jenis wanita di surga yang kita akan bahas. Pertama, istri-istri orang mukmin yang ketika di dunianya sudah memiliki suami yang saleh. Kedua, wanita yang ketika di dunianya dimadu, tapi dia salihah dan kemudian ahli surga, bagaimana keadaan dia di surga? Apa juga masih dimadu? Dan yang ketiganya tentang bidadari-bidadari surga. Dan poin terakhir dari sub poin yang barusan, bagaimana dahsyatnya kekuatan syahwat para ahli surga. Selain itu, kita pun nanti akan membahas tertawanya ahli surga menertawakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan puncak dari seluruh kenikmatan yang dialami oleh ahli surga adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara beberapa poin yang kita akan bahas di dalam sesi terakhir ini. Begitu banyak poinnya, sedangkan waktu terbatas, sehingga dijamin seluruh poin tadi tidak akan terbahas tuntas seluruhnya. Kita mulai masuki satu demi satu. Ahli surga masuk ke dalam surga dalam sesempurna-sempurna bentuk, baik fisik ataupun psikis. Secara fisik, ahli surga akan seukuran Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika Adam pertama kali diciptakan. Tingginya 60 hasta dan itu super kecil dibanding ahli neraka. Kalau dibanding kita sangat besar, ruangan ini tidak cukup dimasuki oleh Adam alaihi salatu wassalam. Ruangan ini tidak cukup dimasuki oleh ahli surga, harus ngadapan. Harus apa namanya ngadapan teh, diharap baru bisa kepalanya masuk. Ini ada 3 meter, nah, itu ada sekitar hampir 30 meter para ahli surga. Kecil dibanding ahli neraka. Adapun ahli neraka jauh lebih besar. Gigi ahli neraka saja sebesar gunung Uhud. Baru gigi. Bagaimana mulutnya, kepalanya dan badannya? Satu tempat duduk yang ditempati oleh ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Jadi kecil dibandingkan ahli neraka, ahli surga. Ahli surga cuma 30 meter, ahli neraka jauh lebih daripada itu. Dan itu ada hikmah tersendiri kenapa ahli neraka sangat besar. Salah satunya adalah agar kulit yang melapisi tubuhnya pun super tebal. Untuk apa kulit? Untuk merasakan azab dan siksa yang lebih dahsyat. Karena kulit adalah bagian dari tubuh yang dipasangi ujung syaraf perasa sehingga tubuh bisa merasakan apapun karena ada kulit, dingin, panas, termasuk sakit, termasuk enak, halus atau kasar, itu karena kulit. Kalau kulit sudah copot tinggal daging, maka tidak akan merasa apa-apa lagi. Nah, yang dibakar dari ahli neraka hanya kulit yang merasa, walaupun api nanti masuk ke seluruh bagian dari tubuh, termasuk bagian dalam, termasuk hati atau jantungnya. Allati tattali walal afidah, sampai si api itu masuk ke dalam hati para ahli neraka. Dan itu nanti akan kita bahas secara detail dan rinci pada waktu membahas masalah neraka bulan depan. Itu pun jadi tidak akan tuntas karena cuma satu hari atau dua hari, sedangkan poinnya sangat banyak. Kembali ke ahli surga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi tuluhu sittuna dira'an, fa kullu man yadkhulu al-jannah ala surati Adam wa tuluhu sittuna dira'an, fa lam yazal al-khalqu yanqusu ba'dahu." Kata Nabi SAW, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya yang asli, tingginya 60 hasta. Semua orang yang masuk ke dalam surga akan seukuran Nabi Adam, yaitu tingginya 60 hasta. Dan sejak itu ukuran anak turunan Adam berkurang, berkurang, dan berkurang terus sampai sekarang. Sehingga di zaman Nabi SAW mungkin lebih dari 2 meter tingginya, dan semakin kesini semakin kecil. Sekarang kita jarak yang 2 meter. Mungkin 5.000-10.000 tahun yang akan datang, mungkin manusia itu cuma semeter, mungkin saja. Semakin kesini semakin kecil. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga usianya adalah usia seperti yang saya singgung tadi, 33 tahun. Nah, ini perpaduan antara puncak kekuatan fisik dengan kematangan jiwa dan sikap. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Mu'adz, "Yadkhulu ahlul jannah jaradan maradan ka'annahum mukhilun abna'a 33." Ahli surga akan memasuki surga dalam keadaan fisik tegap dan tegap. Mereka usianya sekitar 33 tahun. Lalu mereka pun tidak meludah, tidak beringus, dan tidak ke WC. Di surga tidak ada WC. Karena tidak dibutuhkan, untuk apa? Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "La yamsukuna wa la yantakhithuna wa la yatabawwadun." Mereka tidak meludah, mereka tidak beringus, dan mereka tidak BAB. Bahkan mereka pun tidak tidur. Sebagaimana hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah SAW bersabda, "An-nawmu ahlul maut wa la yanamu ahlul jannah." Tidur itu saudaranya mati. Oleh karena itulah, maka para ahli surga, mereka itu tidak mati. Adapun nilai dari surga baru terasa sangat tinggi dan berharga apabila dibandingkan dengan kesenangan dunia. Di antara beberapa perbandingan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Qur'an adalah, pertama, kesenangan dunia ini sangat sedikit dibanding akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ul hayati mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa." Katakan oleh Muhammad, kesenangan dunia ini hanya sedikit, Sedangkan akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran 14 dan 15 ketika Allah menjelaskan kesenangan dunia lalu dibandingkan dengan akhirat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa wal banina wal qanatiril muqanthara minaz dhahabi wal fiddah wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu innahu husnul ma'ab. Qul aw nabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allahi wallahu basirun bil 'ibad. Telah dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap syahwat baik kepada para wanita, anak-anak, harta kekayaan berupa emas, perak, kuda-kuda yang terlatih, ternak-ternak dan ladang-ladang. Itulah kesenangan kehidupan dunia dan di sisi Allah ada balasan yang sangat baik. Katakan oleh Muhammad, mau enggak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari kesenangan dunia tadi bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, yaitu surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di dalamnya ada istri-istri yang suci dan keriduan dari Allah, dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Dalam salah satu hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, wallahi madunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum isba'ahu hadhihi wa syarat bis sababah wal yam falyanzur bima yarji. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali seperti apabila salah seorang di antara kalian mencelupkan jari telunjuknya ke laut lalu diangkat lagi. Perhatikan air yang kembali menetes dari telunjuk ke lautan tadi. Satu tetes air itu itulah dunia, sedangkan akhirat adalah air yang ada di samudra yang sangat luas. Oleh karena itulah, maka dunia ini hanya setetes air dibanding lautan yang hampir tak bertepi karena gedenya, dan air yang tak bertepi di lautan tersebut itulah akhirat, dan dunia ini hanyalah satu tetes dari lautan air tadi. Itu dari sisi perbandingan kesenangan dunia dengan akhirat atau dengan surga. Ini yang pertama. Kedua, kekayaan yang ada di dunia dibanding akhirat jauh sekali. Ada kekayaan yang tersimpan di dalam bumi, itu barang tambang, emas, perak, aspal, boksit, batu bara dan seterusnya. Kandungannya sedikit apakah banyak dibanding tanah dan yang lain-lainnya? Tentu saja sedikit, termasuk minyaknya. Konon report itu kandungan emasnya dari 1 kilo tanah itu bisa berapa persen itu teh? 70% gitu emasnya katanya. Lebih banyak emasnya dibanding tanahnya. Tapi lahannya kan tidak gede-gede amat gitu dibanding seluruh pulau yang ada di Papua gitu. Oleh karena itulah maka ada kekayaan alam berupa emas, perak dan yang lain-lainnya termasuk minyak itu di dalam dunia. Kalau bagi kita sangat banyak. Adapun di akhirat maka jauh lebih banyak lagi dibanding kekayaan yang ada di alam dunia. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, "Mawdi'u syautin fil jannah khairu minad dunya wa fiha." Sejengkal tanah yang ada di surga jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan ilustrasi tentang dahsyatnya wanita ahli surga. Kedahsyatan wanita ahli surga ini digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan lau anna imra'atan min nisa'i ahli jannah atla'at 'alal ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahu wa ma bainahuma rihan wa la nasi'a fiha 'ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Seandainya seorang wanita ahli surga melongok ke alam dunia, melongoknya begitu gitu, menonjolkan wajahnya ke alam dunia dari surga, niscaya dunia ini akan dipenuhi oleh cahaya yang terang benderang, dan niscaya antara langit dan bumi akan dipenuhi dengan aroma wewangian yang sangat harum. Baru nengok sekali sudah, itu dunia terang benderang dan seluruh dunia ini akan wangi dengan aroma yang sangat menyenangkan. Bayangkan kalau kita berada di suatu tempat yang penuh dengan bidadari surga seperti itu. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang kedua. Ketiga, di dunia jauh lebih banyak buruknya daripada baiknya dari segala sisi. Tempat di dunia lebih banyak yang bersih atau lebih banyak yang kotor? Lebih banyak yang kotor. Lebih banyak penyakit atau lebih banyak obat? Lebih banyak penyakit. Adapun di surga tidak ada keburukan walaupun sedikit. Seluruh yang ada di surga hanyalah kebaikan, hanyalah keindahan. Ya, makanan, minuman, dan tidur orang-orang yang ada di dunia menghasilkan keburukan. Orang yang makan maka menghasilkan kotoran dari makanan itu, hasil pencernaan, baik itu BAB atau BAK atau BA saja, juga menimbulkan aroma yang tidak menyenangkan. Khamr atau minuman keras di alam dunia bisa memusingkan kepala dan menghilangkan ingatan. Para wanita secantik apapun di alam dunia tidak pernah lepas dari hal yang menjijikan. Mereka harus mengalami haid, nifas, dan yang paling banyak ditakuti oleh manusia, oleh para wanita, adalah perubahan fisik menuju ke arah yang lebih buruk. Kulitnya yang tadinya kencang akan menjadi peot, keriput, gitu ya. Kemudian badannya yang tadinya langsing dan berisi sehingga terkesan seksi berubah menjadi budayut, gemrot, dan menjadi pabrik gula dan lemak, menjadi kaya raya. Ya. Demikian juga seluruh yang tadinya dianggap bagus berubah menjadi jelek. Lain yang dialami oleh wanita-wanita ahli surga, mereka tidaklah mengalami haid, tidak mengalami nifas, tidak meludah, tidak BAB, BAK, juga tidak beringus. Seluruh yang ada dalam tubuhnya yang dikeluarkan dari tubuhnya hanyalah sesuatu yang menyenangkan, yang wangi bagi suami yang ada di dekatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat-sifat tentang benda-benda yang ada di surga, Allah berfirman, "Baydha'a ladzatil syaribin la fiha ghaulun wa lahum anha yunzifun." Khamar atau minuman keras di surga warnanya putih, melezatkan bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak ada pening, dan tidak membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk. Air yang ada di dalam surga termasuk susunya tidak ada masa kadaluarsanya, tidak akan pernah berubah. Kalau kita susu murni disimpan malam hari diminum terus sisanya disimpan, esok hari sudah basi dan tidak bisa diminum lagi kecuali kalau kita ingin mencret. Airnya dibuang. Maka di surga susunya tetap tidak ada perubahan rasa, warna ataupun perubahan yang lainnya. Nabi SAW dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Muhammad ayat yang ke-15 menyatakan anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labadin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai dari air yang tidak asin, airnya segar dan tawar. Ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya, dan juga air dari minuman keras yang tidak memabukkan bagi para meminumnya. Wanita ahli surga disebut suci, walahum fiha azwajun mutahhara. Di dalamnya bagi mereka ada istri-istri yang suci. Makna istri yang suci itu adalah istri yang tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak merudah, tidak kencing, tidak BAB, dan tidak mengeluarkan perkara-perkara yang menjijikkan bagi orang-orang yang melihatnya. Ucapan mereka tidak mengandung sedikit pun keburukan dan dosa. Tidak ada ghibah, tidak ada hinaan, cacian, makian, tidak ada perkataan kasar, bahkan tidak ada dosa yang dilakukan oleh para ahli surga. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang perkataan para ahli surga, la lagbun fiha wala ta'tim. Tidak ada yang sia-sia dalam surga dan tidak ada perkataan yang melahirkan dosa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka di dalam surga tidak mendengar ucapan yang sia-sia ataupun ucapan yang dusta. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka tidak mendengar di dalam surga ucapan yang sia-sia kecuali ucapan keselamatan. La tasma'u fiha laghiyah. Ahli surga itu tidak mendengar dalam surga ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Walhasil ucapan-ucapan mereka pun tidak ada keburukan. Termasuk hati para ahli surga seluruhnya bersih. Tidak ada hasad, dengki, benci, curiga, suudzon, termasuk cemburu. Satu ahli surga dari kalangan laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Istri kita di dunia yang solihah sampai masuk surga akan tetap menjadi istri kita. Bosan dong itu juga. Kebosanan penderitaan bukan? Iya, penderitaan. Maka itu tidak akan ada di surga. Jangan sampai seorang suami mendoakan istri, ya Allah, jangan ke surga kan istri saya. Sebab kalau ke surga nanti akan tetap jadi istri saya di sana. Bosan nih istri saya. Tidak akan ada. Karena istri kita itu kondisinya akan berubah segala-galanya di sana. Jiwanya dan fisiknya tetap, tetapi keadaannya yang berubah. Kalau di dunia istri kita itu jelek, pesek, belek, brengsek, ya, mungkin entah gimana pilihnya dulu. Tapi solihah, solihah. Maka di ahli surga dan tetap akan menjadi istri kita dengan keadaan yang berubah. Tapi selain dia menjadi istri kita, kita pun diberi bidadari surga. Bagaimana si istri cemburu dong di dunia? Saya tidak dipoligami. Di dunia saya satu-satunya orang yang dikasihi oleh suami. Kenapa di surga jadi ditandur? Ada cemburu. Cemburu penderitaan enggak? Penderita, itu dijelaskan. Allah membersihkan hati para wanita surga dari seluruh perasaan dan sifat yang membuat dia menderita. Sifat cemburu, sifat benci, sifat dengki, cinta dan kasih sayang, semua itu Allah berikan kepada hati manusia di dunia. Dan seluruh sifat-sifat baik dalam hati tetap akan diadakan oleh Allah di akhirat, seperti kasih sayang, cinta, kerinduan dan seterusnya. Adapun perasaan-perasaan buruknya dihilangkan. Tidak akan lagi ada orang yang merasa cemburu. Ada lagi, tidak ada lagi yang merasa benci, dengki dan yang lain-lainnya kepada sama penghuni surga. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga, hatinya Allah bersihkan terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW ketika menggambarkan manusia ketika masuk surga, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha qulubuhum qalbun wahid yusabbihuna Allaha bukratan wa 'ashiyyan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ahli surga dan tidak ada saling benci. Hati-hati mereka adalah satu hati. Mereka terus mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hijr ayat 47, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Karena Allah, kami cabut dari hati mereka perasaan dengki dan benci kepada sesama manusia. Mereka akan menjadi saudara di dalam surga. Mereka akan duduk di atas ranjang-ranjang sambil saling berhadapan. Oleh karena itulah, maka tidak ada kesemburuan, suudzon, kebencian dengan sesama ahli surga. Tidak ada keburukan dari aspek kondisi hati, tidak ada keburukan dari aspek ucapan, perbuatan, dan yang lain-lainnya. Inilah yang ketiga. Keempat, sebanyak apapun kenikmatan dunia akan musnah. Kalau kenikmatan itu tetap ada dalam jangka waktu yang lama, kitanya yang menikmati kenikmatan itulah yang akan musnah. Baik musnah karena mati atau karena sakit. Ketika orang sakit, kenikmatan apapun tidak lagi berasa sebagai sebuah kenikmatan. Orang yang punya mobil mewah, kemudian sakit stroke, apakah dia bisa jalan-jalan pakai mobil tersendiri? Enggak, baru kena angin sedikit saja sudah batuk. Ketika seseorang umpamai memiliki uang yang banyak, datangkan daging kambing terlejar, kolesterol, kemudian darah tinggi, coba si montong sini, ini hobi saya, ternyata enggak boleh, darahnya akan naik, kolesterolnya akan naik, semuanya begitu. Habis satu butir si montong, langsung masuk rumah sakit, kan gitu ya. Di dunia seluruh kenikmatan itu semu dan sementara, ya. Dan suatu saat pasti akan musnah. Adapun akhirat, maka selama-lamanya akan tetap ada, tanpa ada perubahan, apalagi sampai mengalami kerusakan. Allah Azza wa Jalla menggambarkan kesenangan kehidupan di dunia ini seperti tanah yang gersang, yang tidak ada apa. Lalu dibanjur air hujan, muncullah pohon. Pohon itu awalnya kecil, lalu membesar, lalu beranting, berdaun, berbunga dan berbuah. Dan itulah puncak kejayaan pohon. Setelah itu apa yang terjadi? Maka daun-daunnya menguning, ranting-rantingnya mulai mengering. Akhirnya pohon itu mati dan tidak hidup lagi. Sesingkat itulah kehidupan di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 45 sampai 49. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtarata bihi nabatul ardh fasbaha hasiyan hasiman tadrahu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihah khairun inna rabbika thawaba wa khairun amala. Berikan kepada manusia perumpamaan tentang kehidupan dunia. Dia seperti air yang kami turunkan dari langit. Air itu lalu bercampur dengan tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Lalu tumbuh-tumbuhan itu membesar, tapi kemudian daun-daunnya menguning dan berguguran ditiup angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Matilah kemudian pohon itu. Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dalam kehidupan di dunia, sedangkan keabadian amal soleh lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih panjang kebaikannya. Itu perbandingan antara dunia dengan akhirat. Kelima, coba kita telusuri dari aspek waktu perjalanan hidup kita. Kita sekarang sedang mengalami fase kedua dari perjalanan hidup kita. Fase pertama sudah dilalui dalam waktu yang singkat. Fase pertama ketika kita hidup sebagai janin dalam perut ibu, dalam keadaan lemah yang tidak bisa apa-apa. Berapa lama kita hidup di sana? 9 tahun. Dan ini sudah berlalu 9 bulan. Eh, 9 bulan. Lama-lama. 9 bulan. Dan kita tidak ingat apa-apa ketika di sana, kan? Setelah 9 bulan, gubrak kita lahir ke alam dunia. Masuklah fase kedua. Sekarang kita masuk fase kedua. Berapa lama kita hidup di alam dunia? Lebih lama dibanding fase pertama. Minimal bagi kita. Ada yang lebih sebentar. Ya, ada yang baru lahir sudah meninggal. Tapi kita alhamdulillah lebih lama. Sudah puluhan tahun. Ada yang sudah lebih 30, 40, 50, bahkan mungkin lebih dari itu. Ya. Jangan tanya saya sudah berapa lama. Masih muda. Berapa lama kita hidup? Anggaplah dengan bonus 100 tahun. Setelah 100 tahun kita beralih ke fase ketiga, kita mati, masuk ke fase kehidupan ketiga di alam kubur. Berapa lama kita hidup di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama? Wallahualam. Mungkin 1000 tahun? Mungkin. Mungkin 10.000 tahun? 100.000 tahun? 1.000.000 tahun? Mungkin. Kita gak tahu kapan kiamat terjadi. Pokoknya fase ketiga jauh lebih lama daripada fase kedua. Fase pertama singkat, sudah kita lalui. Fase kedua sedang kita lalui, lebih lama daripada fase pertama. Tapi fase ketiga jauh lebih lama dibanding fase yang pertama, yang kedua. Fase ketiga itu alam kubur, terus sampai hari kiamat. Yang kita alami di fase pertama tidak melakukan apapun dan kita tidak menyadari entah apa yang kita lakukan di sana. Kita juga tidak ingat, bahkan tidak tahu. Nah, kita sedang mengalami kehidupan di fase kedua dengan beragam variasi keadaan dan kehidupan. Ada sedihnya, ada senangnya, ada sengsaranya, ada bahagianya, ada tertawanya, ada menangisnya, ada sempitnya, ada lapangnya, bervariasi. Tapi dijamin lebih banyak senangnya daripada menderitanya. Lebih banyak tertawa atau menangis kita dalam kehidupan? Tertawa. Dijamin tertawa tiap hari. Selama ngaji ini saya dari tadi sampai sekarang berapa puluh kali kita tertawa di sini. Kalau menangis belum tentu sebulan sekali, belum tentu setahun sekali. Ya, jauh lebih sering senangnya daripada sedihnya. terus sampai kita mati, anggaplah 100 tahun, lama dibanding fase pertama. Tapi dibanding fase ketiga, mungkin 1000 tahun di fase ketiga, mungkin 10.000 tahun, mungkin 100.000 tahun, mungkin 1.000.000 tahun, kita nggak tahu, pokoknya sampai hari kiamat. Ternyata kehidupan kita di dunia singkat dibanding di alam kubur. Jegur kiamat terjadi. Dunia ini hancur, alam jagat raya musnah, selesai kita mengalami fase ketiga dari kehidupan kita, masuk ke fase keempat yaitu kehidupan alam akhirat. Ini lebih lama lagi. Kita dikumpulkan di alam mahsyar, kita ditimbang, kita dibagi buku laporan catatan dari amal-amal kita. Kita nyebrang siratal mustaqim, kita ada kisos dengan sesama makhluk yang lain. Dan itu lama. Sampai terakhir kita ke surga atau ke neraka, itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Terminal akhir dari perjalanan hidup kita adalah di surga dan di neraka. Kehidupan yang sebenarnya ada di sana. Karena tidak ada matinya kita di sana. Tidak ada akhirnya. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan, waladdarul akhiratu lahiyal hayawan. Dan negeri akhirat itu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi ternyata hidup kita di alam dunia cuma lewat. Lewat menuju alam kubur, menuju alam akhirat yang berakhir di mana? Di surga atau di neraka. Makanya pantas Nabi SAW menyatakan, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'amil sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing atau orang yang sekedar lewat. Memang kita cuma sekedar lewat di dunia. Sudah dari fase pertama sudah selesai, sekarang lewat di fase kedua. Nggak lama, nanti masuk ke alam kubur itu fase ketiga lebih lama daripada yang kedua. Nanti di akhirat lebih lama lagi sampai berakhir di surga dan neraka. Itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, mana yang lebih lama masa hidupnya, dunia atau akhirat? Akhirat, jauh akhirat. Coba sekarang, dari segi waktu akhirat jauh lebih lama, bahkan langgeng kalau di dunia sebentar. Kedua, dari segi kesenangan, ibarat satu tetes air dibanding lautan tadi, ya. Kemudian yang ketiga, kenikmatannya, kualitas kenikmatannya, jauh. Jadi seimbang nggak antara dunia dan akhirat? Tidak. Kalau begitu, kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Benarkah pernyataan ini? Enggak. Karena nilai akhirat dengan nilai dunia tidak bisa dibandingkan. Kalau seimbang dalam arti 50-50 itu enggak seimbang. Karena nilainya jauh berbeda. Coba seimbangkan antara sekilo emas dengan sekilo batu. Kalau dari segi timbangan, iya. Tapi dari segi nilai, enggak, kalau batu enggak ada harganya. Kalau emas, kita bisa buat istana dengan uang yang dihasilkan dari emas 1 kilo. Maka mengatakan kita harus seimbang antara dunia dan akhirat mengandung arti kita menyamakan nilai dunia dan akhirat. Enggak. Kalau seimbang itu sama dengan antara emas ya dengan batu, emasnya cuma 1 gram, batunya 1 truk, nah, baru itu seimbangnya. Emas 1 gram 500.000, batu 1 truk juga 500.000, itu baru seimbang. Maka membandingkan dunia dan akhirat dengan kata seimbang adalah sebuah perbandingan yang tidak realistis, tidak rasional, dan tidak sebanding sama sekali. Dari sinilah kita melihat bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabatnya. Di tengah jalan ada anak kambing yang sudah mati dan si daun telinganya ini sudah rumpuh, sudah apa? Rumpuh teanau, itulah. Sudah sobek, kasar, sudah patah. oleh Nabi SAW diambil di dihiwing kita. Dihiwing itu di jempal. Susah daripada nama bahasa Indonesia. Ada enggak di antara kalian yang mau membeli ini dengan harga 2 dirham? Orang-orang mengatakan, ya Rasulullah in kana hayyan. Wahai Rasulullah, kalau anak kambing ini hidup, dia tidak ada harga. Karena sudah cacat daun telinganya. Apalagi kalau dia mati. Kalau itu 1 dirham deh, siapa yang beli 1 dirham? Demi Allah, tidak ada yang berani, ya Rasulullah, untuk apa dia? Tidak bisa dimakan, karena haram. Yang jelas harus memeras waktu dan tenaga kita, harus dikubur gitu kan. Kalau di sana kata nggak perlu dikubur, karena nggak akan bau. Kenapa? Entah mungkin karena bakteri pembusuknya nggak ada gitu, mati karena dinginnya dan panasnya udara. Kalau di kita kan sehari juga langsung busuk dan bau. Kalau di sana enggak. Kata Nabi SAW, wallahi ya, inna dunya la ahwanu indallahi min hadha. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina, lebih tak berharga di sisi Allah dibandingkan dengan bangkai anak kambingnya. Bangkai anak kambingnya saja diberikan secara gratis, tidak ada yang mau. Dunia lebih hina daripada itu. Ada guru saya, coba undang berkali-kali ke sini, doktor dari Madinah, namanya Ustaz Syafiq. Kenapa? Syafiq Reza Basalah. Pernah Tabligh Akbar di Bandung dengan judul apa? Berebut bangkai binatang. Beliau kan kalau Tabligh Akbar itu suka memberi judul yang nyentrik ya, yang aneh-aneh. Pernah waktu zaman terorisme di Bandung mengalahkan Tabligh Akbar dengan judul Merakit Bom Waktu. Ini apa daurah cara-cara pembuatan bom waktu atau apa? Ternyata yang dimaksud bom waktu di sini adalah permasalahan suami istri yang menang gitu ya, sampai puncaknya meledak gitu. Itu bukan urusan terorisme. Setengah isi, setengah kosong. Ada judulnya itu ya? Ternyata apa isinya? Judulnya menarik. Nah, termasuk berebut bangkai binatang. Yang dimaksud berebut bangkai binatang itu adalah memperebutkan dunia, mengejar dunia, ya, dengan melupakan akhirat. Itulah perbandingan dunia dengan akhirat, ternyata tidak bisa dibandingkan, ibarat satu tetes air dengan samudra yang sangat luas. Sekarang apa saja makanan dan minuman ahli surga? Makanan ahli surga ada buah-buahan dan juga ada daging burung. Allah berfirman, wa faakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Surah Al-Waqiah. Ada buah-buahan yang terpilih, yang mereka pilih. Dan ada daging-daging burung yang sangat mereka inginkan. Dari ayat ini sebagian ulama menyatakan sunnahnya kalau mau makan itu buah-buahan dulu baru yang lain. Karena Al-Quran menyebut buah-buahan terlebih dahulu sebelum makanan. Dan ternyata menurut ilmu kesehatan itu benar ya. Orang Indonesia itu dibalik buah-buahan dianggap sebagai cuci mulut dan dimakan setelah makan kan gitu ya. Padahal menurut ilmu kedokteran yang sekarang berkembang ini, mesti buah-buahan lebih dahulu daripada makan. Dan ini disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Dalam surah Az-Zukhruf 71 Allah menyatakan, wa fiha ma tashtahil anfus wa talabul a'yun. Di dalam surga ada segala hal yang sangat diinginkan oleh jiwa dan sangat menyenangkan bagi mata. Semua yang menyenangkan mata di sana ada. Dan semua yang diinginkan oleh diri kita berupa makanan dan minum, seluruhnya ada dengan kualitas rasa dan keadaan yang jauh berlipat lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Allah berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah kalian dengan nikmat, dengan lezat, karena amal-amal soleh yang kalian dahulu lakukan ketika di dunia. Adapun minuman yang ada di surga oleh Allah disebutkan beberapa jenis minuman. Pertama, ada mata air yang campurannya kapur memancar menjadi sumber minuman bagi ahli surga. Allah berfirman, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha 'ibadullahi yubajjirunaha tafjira." Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang baik-baik ahli surga, mereka akan minum dari gelas yang campurannya adalah kafur. Kafurlah mata air yang seluruh hamba Allah minum dari kafur itu yang terpancar bagi mereka dengan yang sebenar-benarnya. Ada jahe di sana. Dan kita tahu jahe itu selain nikmat juga bagus untuk kesehatan. Allah berfirman, "Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila." Mereka di dalamnya diberi minum dengan air yang campurannya jahe. Sebuah mata air, dan sebuah mata air di dalamnya yang mata air itu diberi nama dengan mata air salsabila. "Wa mizajuhu min tasnim." Juga campurannya dari air tasnim, aina yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang airnya diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah SWT. Adapun makanan para ahli surga dijelaskan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Di antara jenis-jenis makanan yang disajikan di dalam surga adalah, tadi sudah diisyaratkan, pertama buah-buahan. Buah-buahannya ada yang disebut, pertama pisang. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa dhillim mandud wa ma'in maskub. Kelompok kanan, apakah kelompok kanan itu? Fi sidrin mahdud, mereka berada di dalam naungan daun bidara, daun bidara yang lebat. Wa talhim mandud, dan pisang-pisang yang tersusun. Ada disebut pisang. Ada juga Allah menyebut delima, bahasa Arabnya rumman. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Fihima faqihatu wa nakhlu wa rumman." Di surga itu ada faqih, ada buah-buahan, wa nakhlun, ada kurma-kurma, waruman, dan ada delima-delima. Delima adalah buah-buahan yang di dunia menyegarkan dan juga manfaatnya hasil penelitian dari aspek kesehatan yang luar biasa. Rasa delima di dunia kita tahu bagi sudah mencoba, adapun di akhirat jauh lebih nikmat dan lebih memuaskan bagi orang-orang yang memakannya. Selain itu ada daging burung, Seperti yang tadi sebutkan walah mitoirin, dan ada daging burung mimma yashtaun yang sangat mereka inginkan. Ada lagi yang pertama disajikan bagi para ahli surga adalah hati ikan. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut jenis ikannya, apakah ikannya itu ikan kakap atau ikan patin, patin atau patin? Patin. Menurut aksen orang Sunda, patin. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Salam, bahwa Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali Nabi datang ke Madinah. Kata Abdullah bin Salam, ma awal syair yakuluhu ahlul jannah, makanan apakah yang pertama kali dimakan oleh ahli surga? Beliau menjawab, ziyadatu kabil hud, yaitu kelebihan dari hati ikan. Itu yang kemudian dimakan oleh para ahli surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam Sahih Muslim, sahabat yang namanya Tauban menyatakan ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama tuhfatuhum hina yadkhuluna jannah?" Apakah makanan para ahli surga ketika mereka masuk ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kabdul hud, hati ikan." Ini yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan ada daging sapi yang disembelih dan disajikan kepada para ahli surga. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata orang Yahudi, "Fama ghida'uhum ala izriha?" Apakah hidangan para ahli surga setelah makan jantung atau hati ikan? Nabi SAW menjawab, "Yunharu lahum turul jannah alladhi ya'kulu min aqrabiha." Akan disulitkan bagi mereka sapi jantan yang ada di surga yang mereka makan secara menyenangkan. Itulah diantara beberapa jenis makanan yang disajikan di surga yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tadi. Di dalam kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menerangkan, "Na'imu ahli jannah wa qiswatuhum laisa an dab'i almin iqtarahum fa laisa aqluhum min ju'in wa la sharabuhum min dhama'in wa la tatibuhum an nafkin wa innama hiya ladzatun mutawaliyah wa ni'am mutatabi'ah. Ala tara qawlahu ta'ala li Adam, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhu fiha wa la tadha." Berkata Imam Al-Qurtubi, kenikmatan ahli surga, pakaian ahli surga yang dipakai oleh ahli surga bukanlah ditujukan untuk menghilangkan kemadaratan. Makan yang mereka lakukan bukan karena lapar, minum yang mereka lakukan bukan karena haus, parfum yang mereka pakai bukan karena badan mereka bau, tapi semua itu dilakukan semata-mata hanya untuk bersenang-senang dan menikmati kelezatan. Apakah setiap orang yang makan ke rumah makan karena lapar? Tidak. Tapi banyak orang yang makan bukan karena lapar di dunia ini, apalagi di akhirat, tapi karena ingin merasakan nikmatnya makanan itu. Soal orang sedang makan, terutama ibu-ibu. Makanan yang ada di piring belum habis, tukang bakso lewat, tok tok tok. Bakso, empat mangkok gitu. Ini belum habis. Apakah ibu tadi pesan bakso karena lapar? Bukan. Tapi karena ingin menikmati lezatnya bakso yang menjadi hobi dia. Itu di dunia. Tapi bersenang-senangnya manusia di dunia dengan makan ada batasnya. Kalau sudah kenyang, tidak ada lagi selera. Atau umpam bakso tiap hari lama-lama apa? Bosan. Daging tiap hari lama-lama bosan dan ingin kembali ke tahu dan tempe. Itu di dunia. Adapun di akhirat, mereka makan bukan karena lapar, mereka minum bukan karena haus, mereka memakai parfum bukan karena bau, tapi seluruhnya dilakukan dalam rangka bersenang-senang. Di surga tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada ngantuk, tidak ada capek, tidak ada lelah. Sebagaimana firman Allah kepada Adam ketika di surga, innalaka alla tajua fiha wa la tara. Sesungguhnya bagimu di dalam surga itu tidak akan merasa lapar dan tidak akan telanjang. Wa innaka la tadhu fiha wa la tadha. Kamu juga selama di surga itu tidak akan merasa haus dan juga tidak akan merasa kepanasan. Oleh karena itulah makan dan minumnya mereka hanya untuk bersenang-senang semata-mata menikmati lezatnya makanan. Adapun wadah-wadah yang dipakai mewadahi makanan dan minuman seluruhnya terbuat dari emas dan perak. Sebagaimana firman Allah, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Dikelilingkan kepada mereka piring-piring yang terbuat dari emas dan juga gelas-gelas. Gelasnya pun dari emas. Kalau di kita gelasnya dari apa? Dari kaca. Kalau kaca bahannya apa? Pasir? Pasir. Ini dari emas. Gelasnya dari emas. Yang itu diharapkan di dunia bagi laki-laki. Dalam Al-Quran surah Al-Insan, wa yutafu alaihim bi'aniyati min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dikelilingkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang dulu ketika di dunia terbuat dari kaca. Ya. Kalau di akhirat, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, kaca-kacanya terbuat dari perak yang sudah diukur dengan ukuran yang sesempurna-sempurnanya. Di dunia ada enggak kemah? Ada. Dari apa kemah terbuat? Dari terpal, dari kain kasar dan murah dan terkesan kumuh, kotor. Karena untuk di tanah. Adapun kemah di sana, di surga, terbuatnya dari mutiara yang berongga. Mutiara ini yang dibayangkan di dunia, tapi di akhirat besar, sebesar bangunan. Kemudian diukir bagian dalamnya dijadikan sebagai ruangan-ruangan yang diperlukan sehingga membentuk sebagai bangunan tanpa harus ada fondasi. Bayangkan ya, mutiara kan kecil sebesar kelereng ya. Bayangkan mutiara gede. Kemudian dipahat oleh ahlinya. Membuat lubang-lubang di dalamnya yang menjadi ruangan-ruangan. Itulah kemahnya. Kalau kemah kan tidak permanen ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, inna lil mu'minina fil jannah lakhimatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa fiha wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa fiha. Sesungguhnya bagi orang mukmin di surga ada kemah yang terbuat dari mutiara, dari satu mutiara yang berongga. Mutiaranya nggak mungkin kecil, kalau kecil nggak mungkin bisa dimasuki. Ini gede. Dan juga dua surga dari perak. Bejana-bejana yang ada di sana pun terbuat dari perak dan ada juga kamar-kamar dari emas beserta bejana-bejana yang ada dalamnya pun jadi emas. dari emas. Itulah wadah-wadah yang ada di dalam surga. Pakaian mereka dari sutra. Sutra warna hijau yang indah warnanya. Allah berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah membalas mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan sutra-sutra. Itu Al-Insan ayat ke-12. Al-Hajj 23 menyatakan yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasum fiha harir. Mereka diberi perhiasan di dalamnya berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya dari sutra. Dalam Fatir 33 Allah berfirman, jannatu adnin yadkhuluna yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Itulah surga Aden. Mereka akan memasuki surga Aden dan mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang dari emas dan mutiara serta pakaian mereka terbuat dari sutra. Ayat-ayat yang senada dengan itu sangat banyak yang menjelaskan bahwa pakaian mereka adalah pakaian kemewahan yang menyebabkan penampilan mereka jauh lebih terang, lebih bercahaya, lebih menyenangkan untuk dipandang daripada pakaian mereka di dunia. Selain itu, para ahli surga diberi apa yang biasa dipakai raja di kepala? Taj bahasa Arab, apa? Mahkota. Mereka memiliki mahkota yang dihias dengan hiasan dari yakut, dari permata yang sangat mahal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yudhu 'ala ra'si tajul waqar, al-yaqut minhu khairu min ad-dunya wa ma fiha." Akan diberikan kepada kepala mereka mahkota ketenangan. Satu yakut, satu permata yang menempel di mahkota itu lebih mahal, lebih baik daripada dunia dan isinya. Di dunia, pakaian kita tidak bertahan lama. Warnanya lama-lama jadi lusuh. Kadang-kadang apa? Sobek. Kadang-kadang warnanya luntur. Adapun di surga, tidak akan pernah mengalami masa usang. Usia kita bertambah, dan penambahan usia di dunia ini membawa perubahan. Kita akan melemah. Kulit kita yang tadinya kenceng menjadi keriput. Perut kita yang tadinya berotot berubah menjadi lemah dan seterusnya. Akhirnya kita menua, punggungnya bungkuk dan lemahlah segala-galanya. Itu di dunia. Adapun di akhirat tidak akan pernah ada perubahan. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, mayyadkhulul jannah yan'am wa la yab'as wa la tablat yabuhu wa la yabni syababuhu. Orang yang masuk ke dalam surga akan mengalami kenikmatan tanpa merasakan kebosanan. Tidak akan lusuh pakaian mereka dan kemudaan mereka pun tidak pernah berkurang. Tetap mereka berada dalam kondisi yang super prima. Selain itu mereka juga punya ranjang-ranjang. Sekali lagi ranjangnya bukan untuk tempat tidur, karena manusia ahli surga tidaklah tidur. Mereka juga punya pelayan-pelayan yang pelayannya jauh lebih mewah daripada raja termewah yang ada di dunia. Allah berfirman, wa yatufu alaihim wildan mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Pelayan-pelayan itu akan berputar mengelilingi atau melayani ahli surga dan mereka abadi. dengan membawa gelas dan cerek-cerek atau poci-poci dengan makanan dan minuman-minuman yang melezatkan. Apabila kamu melihat mereka, kamu menyangka seolah-olah mereka itu mutiara-mutiara yang bertebaran. Itu baru pelayannya. Pelayannya semewah itu, melihat dari jauh bercahaya seolah-olah itu mutiara yang bertebaran. Itu pelayan. Bagaimana dengan majikan yang mereka layani? Selain itu, ahli surga, mereka itu ada kerinduan terhadap kenikmatan yang pernah mereka rasakan di dunia. Mereka ingin mengalami itu di akhirat dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi, dan keinginan mereka dikabulkan. Salah satunya disebutkan dalam hadis, inna fil jannati lasuqa ya'tuna kulla jum'ah fatahubbu riha syimal fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna hasnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu hasnan wa jamalan. Kata Rasulullah SAW, di surga itu ada pasar. Para ahli surga mendatangi pasar itu setiap Jumat. Ingat, ini jangan berkembang dari pertanyaan. Adakah hari selain Jumat di surga? Kalau ada hari, berarti ada siang, ada malam. Kalau ada siang, ada malam, berarti ada matahari, ada bulan. Nah, jangan sampai berkembang di sana. Jangan kreatif. Dan saya pernah sekreatif itu. Bertanya kepada Syekh Ibrahim Al-Hayyim hafizahullah dan semua dakwah. Terawat dari sini bahwa di surga ada pasar dan para ahli surga mendatangi pasar setiap hari Jumat. Saya langsung kebayang, berarti ada Sabtu Ahad. Berarti ada siang malam. Berarti ada hari dan ada matahari dan bulan. Kawan-kawan saya bersama Ustaz bercanda. Abu Haidar nanya matahari pasti mau ngejemur di surga. Canda itu ya. Apa jawaban saya? Ya akhi, ada soal yang tak. Wahai akhi, maka ini tidak ada manfaat. Karena tidak ada keterangan. Adanya hari Jumat tidak menunjukkan ada hari-hari lain. Adanya hari tidak menunjukkan ada siang dan malam. Adanya hari tidak menunjukkan ada matahari dan ada bulan. Enggak, cukup tawakuf sampai di sana. Di surga ada pasar, mereka mendatangi pasar setiap hari Jumat. Berhembuslah air dari selatan, menerpa wajah dan pakaian mereka, bertambahlah keindahan dan kecantikan atau kegantengan mereka. Pulanglah mereka ke istrinya dalam keadaan kegantengan dan keindahannya sudah bertambah daripada sebelumnya. Begitu bertemu dengan keluarganya, berkatalah istrinya, wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah, kamu sudah bertambah indah dan ganteng sejak kita tadi berpisah. Maka menjawablah sang suami, fa wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan, demi Allah kalian pun lebih indah dan lebih cantik dibanding ketika kita tadi berpisah. Berkata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, yang dimaksud dengan pasar adalah waktu ketika tempat ketika mereka bertemu di surga. Sebagaimana di dunia pasarlah tempat berkumpulnya manusia. Dan yang dimaksud dengan setiap hari Jumat artinya seukuran sepekan sekali. Jumat di sini usbu atau pekan, bukan harinya. Jadi para ahli surga berkumpul sepekan sekali tanpa menyebut bahwa itu hari Jumat. Jumat di sana maknanya adalah pekan. Dan mereka di sana berkumpul. Oleh karena itulah, maka tidak boleh dipahami adanya hari Jumat menunjukkan adanya matahari siang dan malam, karena tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada matahari, tidak ada bulan di sana. Adapun disebut angin selatan, Disebabkan karena itu menurut orang Arab adalah angin yang membawa tetesan air hujan, sehingga air yang berhembus atau angin yang bertiup adalah angin yang memberikan kesejukan, tidak menebar rasa gerah dan panas. Maka yang dimaksud dengan bertiupnya angin selatan, ungkapan untuk menunjukkan bahwa angin yang bertiup adalah angin yang sejuk, bukan angin yang panas, bukan angin yang kering. Sebab kadang-kadang sejuk tapi kering itu merusak kulit. Tapi angin selatan yang saat itu diungkapkan oleh orang Arab adalah angin selatan yang memiliki kelembaban karena mengandung uap air yang tidak merusak kepada kulit kita. Itulah apa namanya pasar bagi ahli surga. Nah, ada beberapa, tapi yang terakhir saya ingin membahas tentang wanita-wanita ahli surga. Ada 4 poin yang dibahas dalam bab ini, wanita-wanita ahli surga. Pertama, istri seorang mukmin di dunia akan tetap akan menjadi istri bagi dia di akhirat. Kalau istri itu memiliki lebih dari satu suami, bukan poliandri, tapi umpamanya suami pertama mati, ya nikah lagi, ya mati lagi, nikah lagi, terus sampai 10. Suaminya 10-10-nya soleh, datang di surga. Maka istri ini hanya akan menjadi istri di akhirat bagi suaminya yang terakhir. Suami pertama, kedua, sampai ke-9 enggak, tapi suami yang terakhir. Inilah salah satu hikmah kenapa para janda bekas istri Nabi SAW tidak boleh dinikahi sepeninggal Nabi SAW, karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi sampai di akhirat. Menunjukkan bahwa poligami di surga tetap ada. Yang hilang apa? Kecemburuan. Seluruh perkara pun kita hilang. Tidak ada kecemburuan. Selain para istri Nabi, juga akan ada yang bukan istri Nabi di dunia tapi akan menjadi istri Nabi di akhirat. 2 di antaranya, pertama adalah Maryam. Yang kedua, yang juga akan menjadi istri Nabi alaihi salatu wasallam di akhirat adalah Asia. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Kedua orang ini oleh Allah Azza wa Jalla disebut di dalam Al-Quran sebagai 2 wanita ahli surga mewakili wanita-wanita mukminah. Allah berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا رَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي إِنَّكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. Allah telah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang wanita ahli surga, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika dia berkata, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan kekejiannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Dan juga Maryam, disebutkan Maryam dan istrinya Fir'aun oleh Al-Quran, dan kedua wanita ini kelak akan menjadi istri Nabi SAW di akhirat. Itu yang pertama. Kedua, Abu Darda pernah berkata kepada istrinya, kalau aku mati, kamu nikah lagi sama yang lain. Apa katanya? Tidak. Aku, kalau kau mati, aku tidak akan menikah sampai mati. Karena aku tetap ingin menjadi istrimu sampai di surga. Ini yang namanya cinta sehidup semati, cinta yang sampai ke surga. Aku tidak akan menikah lagi karena aku tetap ingin menjadi istrimu sampai di akhirat, sampai di surga. Yang keduanya, ada yang disebut dengan hurul ain. Hurul ain adalah bidadari-bidadari surga. Mereka bukan manusia yang pernah hidup di dunia. Tapi mereka sudah tercipta sejak sekarang dan akan menjadi bidadari surga dan ada di surga. Ini harus dibahas sejak pertama kali kita masuk surga, apakah surga sekarang sudah ada atau tidak? Dijawab sudah ada. Beserta seluruh isinya. Salah satu isinya adalah bidadari-bidadari surga. Salah satu dalil ya yang dijadikan alasan bahwa ahli surga itu, bidadari surga itu sudah ada adalah sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "La tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatu min lahuril 'ain la tu'zihi qatala khilaf fa innama huwa dakhilun 'inda yushiku ayyufariqati ilaina." Perhatikan ikhwan, ini salah satu hadis yang menyebabkan kita bisa tabah dan sabar menghadapi kemarahan istri. Ini resepnya. Dimarahi kita bisa tersenyum. Kenapa istri marah? Mungkin karena kesalahan kita. Masa dia yang salah, dia yang marah ya? Kalau ada yang wanita yang begitu, gila. Dia yang salah, dia yang marah. Tapi ada ya? Mungkin ada. Ini resepnya. Kalau wanita ngomel-ngomel, istri ngomel-ngomel kita, kita bisa tersenyum. Gimana caranya? Bukan sakit hati atau terpancing marah, ingat hal itu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang wanita di dunia menyakiti suaminya di dunia, kecuali terkatalah istri dari suami itu di akhirat yang berupa bidadari surga berkata, jangan kau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya dia hanya sementara di sampingmu, sebentar lagi dia meninggalkanmu dan menghampiri aku. Suami yang sedang diomeli istrinya ada yang membela, yaitu bidadari surga. Bayangkan itu. Makanya ketika istri ngomel-ngomel ke kita, bayangkan ada bidadari surga yang membela kita, memarahi istri kita. Kita bisa tersenyum. Istri kita kaget, dimarahin bilang, tahu gak kenapa saya tersenyum? Sebab ada perempuan super cantik jelita membela saya dan memarahi kamu sekarang. Dia kaget gak? Wah, mana bebeknya dia? Ada di BB, ada di WhatsApp, ada di medsos dan lain-lain. Mana bebek? Ayo kasih, nggak ada. Cari mana wanita itu, cari di langsung gak ada. Ada, cuma kamu nggak lihat. Siapa dia, di mana? Nah, ini bidadari surga sedang membela saya dan memaharai kamu. Kok kamu tahu dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Ini hadis apa kan nanti? Tidaklah seorang istri memarahi suaminya di dunia, kecuali istri dari suami itu di akhirat berupa bidadari surga akan berkata, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah memberanimu, karena dia sementara di sampingmu, sebentar lagi berpisah meninggalkanmu dan akan menghampiri aku. Itulah bidadari surga memarahi istri kita ketika istri kita menyakiti kita. Dan hadis ini menjadikan bahwa bidadari surga tersebut sudah ada, ya sudah ada. Bagaimana sifat-sifat fisik dari istri atau bidadari surga tersebut? Itu yang menarik. Tapi yang lebih menarik, ini bagian terakhir dari poin ini, dan bagian terakhir ini menjadi penutup kita pada daurah kali ini, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau berkata, yuqtal mu'minu fil jannati quwatan kada wa kada minal iman. Bahwa seorang mukmin di surga oleh Allah akan diberi kekuatan sekian kali, sekian kali, sekian kali ketika berzina. Karena isinya banyak. Lebih dari apa? Lebih dari satu. Apalagi kalau yang mati syahid. Disediakan 70 kamar. Satu kamar berisi 70 bidadari. 70 ranjang. Satu ranjang berisi 70 bidadari. Bayangkan. Qila ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, au yatiqu dzalik? Wahai Rasulullah, apakah kita di surga mampu seperti itu? Nabi SAW bersabda, yu'ta quwwatu mi'ati rajul. Seorang penghuni surga diberi kekuatan dalam berzina lebih dari 100 orang laki-laki terkuat di dunia. Siapa laki-laki terkuat di dunia dalam hal berzina? Nabi Muhammad SAW enggak, bukan. Nabi Sulaiman enggak, mungkin. Tapi belum tentu. Karena enggak ada keterangan. Tapi Nabi Sulaiman saya menyatakan, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan kitab Sahih Bukhari. Nabi SAW menyatakan bahwa Nabi Sulaiman berkata, la aku fanna ala ala 99 min imraati wa fi riwayah ala 100 min imraati, aku akan menggilir 99 istriku dalam satu malam. Dalam riwayat lain 100 orang istriku dalam satu malam, aku akan gilir mereka dan aku berharap seluruh mereka itu hamil dan melahirkan satu mujahid di jalan Allah. Aku akan bentuk pasukan berkuda, apa pasukan, apa kavaleri, apa pasukan berkuda untuk berjihad di jalan Allah. 100 orang itu digilir hanya dalam satu malam, kuat nggak? Kuat. Dan itu belum tentu yang terkuat di dunia. Nanti di surga diberi kekuatan 100 kali lipat laki-laki terkuat, kebayang lah ya. Makanya jangan khawatir. Kata kawan Nabi Sulaiman, boleh insya Allah. Katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akibatnya tidak ada satu istrinya pun yang hamil kecuali satu orang, dan dia pun melahirkan setengah ukuran dari laki-laki biasa. Jadi anak yang lahirnya itu ukurannya tidak normal, setengah dari orang pada umumnya. Berkata Nabi SAW, lau qala insya Allah, seandainya dia mengatakan insya Allah, niscaya semua hamil, semua melahirkan, dan semuanya akan menjadi mujahid di jalan Allah. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini menunjukkan efek yang hebat dari ucapan insya Allah. Tahu gak kisah Ya'juj dan Ma'juj? Ya, yang menggali terus pas mau tembus, besok kita lanjutkan lagi kembali. Disentuh lagi oleh Allah lebih kuat dari biasa. Gali lagi, pas menembus keburu malam, balik lagi, ditutup lagi oleh Allah. Begitu terus sampai sekarang. Pada saat ketika mereka akan dikeluarkan oleh Allah, pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan insya Allah. Dan Allah tidak menutup itu. Besoknya tembus. Hebatnya insya Allah begitu ya. Jadi katakanlah insya Allah untuk sesuatu ya, walaupun kita meyakini pasti besok ini akan terjadi, akan bisa kita lakukan secara gampang, jangan lupakan insya Allah ya. Tapi harus proporsional. Jangan salah penerapan iman. Ibnu Jauzi menceritakan ada seseorang punya uang mau beli khimar atau keledai ke pasar gitu ya. Dia dengan senang riang tidak pergi ke pasar. Di tengah jalan ada kawannya, mau kemana? Mau ke pasar, mau membeli keledai. Katakan olehmu insya Allah. Oh enggak, saya sudah ada uang di saku, keledai ada di pasar, dan ini pasti. Ngapain insya Allah? Dia tidak mengatakan insya Allah. Ya. Sampai di pasar, dipilih, ini berapa? Harganya sekian, deal. Pas mau dibayar uang yang ada, hilang. Gak jadi beli. Teringatlah dia dengan ucapan kawan. Kenapa tidak mengatakan insya Allah? sejak saat itu dia selalu berjanji akan mengatakan laka insya Allah. Dengan sedih dia pulang, ketemulah dengan kawannya tadi. Mana keledaimu? Katanya beli kedai. Insya Allah tidak jadi. Loh, kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Salah ketahuannya. Insya Allah itu untuk sesuatu yang akan datang, bukan yang sudah terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baik. Jadi ada satu pertanyaan cukup panjang. Sudah di sesi yang pertama tadi, cuman mungkin agak lari dari topik sedikit aja. Yang bertanya ini mengatakan beliau belum lama mengenal sunnah, kemudian ketika harus pulang mudik atau segala macam gitu, ada acara keluarga, kemudian karena keluarganya banyak yang belum mengenal sunnah, maka misalkan yang dikatakan tidak mengenal, belum mengenal sunnah karena belum mengenal aurat, kemudian biasa jabat tangan dengan yang lebih tua pada bukan mahramnya, beliau minta nasihatnya bagaimana sikap kami sebaiknya begitu ditanya. Apakah dalam hati seperti itu dia tidak perlu datang sama sekali atau memutuskan saudara? Iya, barakallahu fiik. Ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini si penanya itu sudah tahu. Yang dia butuhkan support. Yang dia tidak boleh. Kita bertoleransi kepada penyimpangan. Sama dengan misal saya kerja di bank, saya terlalu haram. Tapi cari kerja lagi susah. Kalau saya keluar, anak saya, istri saya, makan apa? Apa yang harus saya lakukan? Kan gitu ya? Ada beberapa kemungkinan keinginan orang itu. Mungkin pertama, mudah-mudahan Ustaz jawab, bolehlah sementara. Gitu kan? Dan itu mendesak Ustaz untuk merubah hukum. Dan Ustaz tidak berwenang untuk begitu ya. Sama dengan itu. Jadi ketika di rumah, dia tidak menutup aurat, bergaul secara bebas. Jangankan salaman, bahkan cipika-cipiki dengan yang bukan mahram. Pergi dari kampung, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, dapat hidayah ngaji. Akhirnya menutup awal. Akhirnya menjaga sikap, menjaga pergaulan. Pas pulang lagi ke kampung sudah berubah. Mulai ada perang batin. Apakah harus toleran? Ya biasa melanjutkan cipika-cipiki lagi. Dibuka lagi awalnya. Karena khawatir dituduh macam-macam. Takut dituduh ISIS, takut dituduh teroris, takut baru datang dari sana, dan seterusnya. Ketakutan-ketakutan yang hanya dikarang-karang, dibuat-buat dan diduga-duga, ya. Nah, bagi orang yang seperti itu, pertama begini, bahwa berpegang teguh kepada kebenaran peraturan sunnah pasti melahirkan resiko yang harus dipikul. Resikonya diasingkan, dianggap aneh. Dan ini pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap aneh seperti awalnya. Berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh. Siapa mereka? Dalam satu hadis, alladzina yuhyuna ma amata an-nasu min sunnati, orang-orang yang kembali menghidupkan sunnah kami yang dimatikan oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Ini hadis mengisyaratkan orang yang berpegang teguh kepada sunnah pasti akan diasingkan, dan Nabi SAW memberikan apresiasinya. Kata beliau, berbahagialah orang yang seperti itu. Bukan bersedih, bukan mundur lagi, bukan larut lagi, tetap istiqamah dan dia akan melihat kebahagiaan yang sebenarnya. Itu yang pertama, ya. Itu konsekuensi dari perubahan ke arah yang lebih baik. Pasti ada benturan dengan orang yang tetap berada di atas kebatilan. Al-haq dan al-batil adalah dua hal yang pasti apabila bertemu saling berbenturan. Kedua, kekhawatiran kita bukan hanya diasingkan, tapi dituduh merusak hubungan kekerabatan. Tadinya umpamanya bukan hanya salaman, tapi cipika-cipiki, sekarang salaman aja enggak mau. Ini memutuskan silaturahmi. Tadinya suka ngeliung laki perempuan, apalagi dalam acara-acara yang menyimpang dari syariat, tiba-tiba ini tidak mau. Wah, ini enggak kompak. Ini apa namanya, memisahkan diri dari kerukunan keluarga atau persaudaraan atau yang sejenisnya. Kan itu yang dikhawatirkan, ya. Bagaimana antisipasi kita? Pertama, tetap wajib kita menunjukkan kasih sayang dan perhatian kita kepada kerabat, tapi dalam bentuk yang dibolehkan secara syar'i. Kita tetap pasang wajah yang ramah, tetap kita ngobrol yang apa namanya enak. Tidak ada seolah-olah, tidak ada gap, tidak ada hijab, tidak ada hambatan psikologis dengan perubahan kita kepada mereka. Tetap akrab, gimana kabarnya dan seterusnya. Ya, kalau kita ada rezeki, keluarkan sebagian, bagi-bagi kepada kerabat yang fakir, yang miskin. Kalau ada yang sakit di kalangan mereka, kitalah yang pertama kali memberikan bantuan dan perhatian. Jadi secara sosial kita baik kepada mereka. Kemudian, pertama itu tetap, ya. Kedua, tunjukkan bahwa kita orang yang loyal terhadap syariat. Begitu adzan berkumandang, kita sudah ada di masjid, ya. Begitu umpamanya sebelum dan setelah sholat, kita ambil mushaf Al-Quran kemudian dibaca. Dalam obrolan ada dakwah yang diselipkan, masukan ayat, masukan hadis, masukan perkataan sahabat dan ulama. Orang lihat perubahan kita ini, orang jadi loyal terhadap agamanya. Maka pasti seluruh sikapnya karena loyalitas terhadap agamanya, bukan karena kebejatan akhlak. Mau menuduh kita pelit? Enggak, kita sosial. Ketika diminta sumbangan, sumbangan untuk mudah, maaf saya tidak. Cukup begitu, mereka ngerti. Enggak kan? Dasar pelit, enggak. Karena selama ini kita, apa namanya? Dermawan, memberikan bantuan, ya. Dan dikatakan tidak sosial, kita selama ini sosial. Tetangga yang sakit kita kunjungi, kita kasih amplop, kita kasih makanan, kita antar ke dokter. Kita dikenal orang dermawan, orang ramah, orang yang bersosialisasi. Pas suatu saat kita dimintai sumbangan untuk hal-hal yang terlarang secara syar'i, lalu kita tidak memberi, nggak akan ada tuduhan si pelit tadi. Karena kita sudah dikenal sebagai orang yang dermawan. Pasti mereka akan menyangka ini pasti keyakinan agama yang benar, tapi kita belum bisa seperti dia. Tapi begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Pas ada Agustusan, pas ada Muludan, pas ada acara-acara yang begitu, RT RW itu menyebarkan sumbangan, rumah kita dilewat. Pasti, karena apa? Karena pasti akan ngasih. Dan enggak ngasihnya bukan karena pelit. Karena terbukti selama ini kita ada jalan di aspal, kebetulan kita punya uang riba. Ah, ini. Wah, sesungguhnya ada kamu. Ada umpamanya kerja bakti membuat gorong-gorong karena banjir dan seterusnya, kita ambil tanggul, kita ambil linggis, kita juga bapak-bapak, ibu-ibu, ini minumnya saya sediakan, ini bala-balanya kita sediakan, kita dermawan dan sosial ikut. Maka ketika kita tidak memberi sumbangan kepada acara yang menyimpang, mereka tidak akan menuduh macam-macam. Lama-lama banyak yang mengikuti kita, ya. Walaupun mungkin motivasinya karena benar-benar pelit. Tuh, si itu juga yang baik, ya. Mungkin beda motivasi, tapi minimal itu nanti tersosialisasi. Akhirnya lama-lama banyak orang yang kayak begitu, si RW juga nggak berani, nggak berani mengedarkan sumbangan lagi. Itu yang insya Allah akan terjadi. Jadi dua hal yang tidak boleh kita abaikan. Pertama, tunjukkan bahwa kita orang yang loyal terhadap syariat. Yang kedua, tunjukkan kemuliaan akhlak dalam hal bersosialisasi. Tapi kalau perubahan kita tidak disertai dengan dua hal itu, malah jaga jaraknya nggak senyum, ya, nggak bersosialisasi gitu ya. Ketika halaman kotor kita tetap saja di luar. Padahal kalau kita nyapu gitu kelihatan penampilan kita tidak apa menghalangi kita untuk bersosialisasi. Ini yang jarang senyum, yang jarang bersosialisasi. Ada kerjasama kita berangkat ngaji gitu ya, kerja bakti kita berangkat ngaji, nggak ikut kerja bakti ya. Berpapasan dengan tetangga, salam pun tidak. Ya sudah penampilan mengerikan, sikapnya kayak gitu, pantas kalau disebut teroris. Jadi, sekali lagi, ditutuplah penampilan kita yang seram dengan kemuliaan akhlak, dengan bersosialisasi, dengan keramah tamahan. Maka insya Allah, image masyarakat akan berubah terhadap kita. Allah. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Tadi Ustaz menjelaskan mengenai bidadari yang apa namanya memarahi istri yang oleh suaminya. Ini pertanyaan dari rumah, gimana kalau sebaliknya? Itu pertanyaan kelanjutannya, apa namanya dan gabungan dengan pertanyaan lainnya. Tadi kan si suami yang bisa menarik yang atas dan moyangnya, bapak ibunya dan anak-anaknya. Kalau satu bisa nggak dia menarik istrinya, atau sebaliknya, istrinya yang soleha bisakah menarik suaminya yang untuk di surga dari? Iya. Ya, barakallahu fikum, maaf yang bertanya dua pertanyaan tadi. Bagaimana kalau istrinya dimarahi oleh suaminya? Ya sama. Kalau dimarahinya itu, coba introspeksi, kenapa suaminya marah? Kalau suami marah karena kesalahan istri, tetap minta maaf. Akui kesalahan, jangan ngeyel. Ya, ya kalau saya salah mohon maaf, kesalahan gak akan terulang lagi. Sikap istri yang pasrah seperti itu, insya Allah meluluhkan kemarahan suami. Suami yang tadinya mau marah besar, melihat istrinya pasrah, ya saya salah, mohon maaf, sambil apa lagi, sambil memeluk, sambil nangis gitu ya. Maafkan saya kan marah. Ya jadi marahnya. Yang tadinya mau mukul, usap-usap, ya sudah, kamu kan manusia. Saya juga bukan malaikat, mungkin kesalahan saya lebih banyak dari kamu, dan saya maafkan. Maka begitu. Jadi, kalau orang salah wajar, yang bikin kesel sudah salah, iya. Itu yang memancing kemarahan siapapun. Istri itu salah, lalu tidak dimarahi, cuma ditegur, diingatkan, lain kali jangan begitu. Capek tuh, makanya saya salah begini, kamu juga marah membalikan. Suami yang saya tidak akan marah menjadi tersulut untuk marah. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau suami marah, introspeksi, kenapa suami marah? Kalau itu karena kesalahan dirinya, maka cepat akui dan minta maaf, kemudian perbaiki di masa yang akan datang. Insya Allah suami akan menurun, tidak akan melanjutkan kemarahan. Ya, kalau kemarahan suami tersebut untuk menutupi kesalahan suami, ada yang begitu? Ada. Suami salah. Kalau istri tanya, dari mana Pak? Biasanya pulangnya jam 5, ini jam 9 malam baru pulang. Merasa dicurigai, padahal lah bertanya, merasa dicurigai, marah. Memangnya gak boleh saya pulang jam 9? Tahu gak saya banyak meeting, umpamanya. Padahal habis jalan-jalan. Jadi dia salah. Tapi untuk menutupi kesalahannya dia marah. Maka jangan dilanjutkan. Buka dan minta, oh ya maaf saya salah, mungkin bapak masih capek ya, harusnya saya itu memuliakan Nurin langsung bertanya, maaf saya salah. Meminta maaf bukan karena salah, tapi untuk meredam situasi. Tunggu momen yang pas. Kalau tidak menemukan momen yang pas, maka jangan diungkit-ungkit untuk menghindari kemarahan yang muncul tanpa diduga. Terus bagaimana tentang kecurigaan tadi? Maka ingat, kalau itu benar suami itu kelayakan gak karuan, itu karena imannya yang sedang kurang. Tambah imannya, yuk Pak, ada pengajian di sana ikutnya. Tanpa mengungkit-ungkit, ini ada kaset yang bagus dalam ada pusat tertentu, yuk kita mendengarkan bersama. Saya sudah dengar, tapi ada satu poin yang saya kurang paham, nanti akan kita tanyakan ya, sebagaimana. Nah, maka dengan itu ada input ilmu yang masuk. Ya, kalau dulu memang dia dalam kasus yang dicurigai itu melakukan kesalahan, dia akan menyadarinya, kemudian tidak akan mengulanginya kembali. Walhasil begini, ya, si istri ataupun suami, siapapun yang marah duluan, siapapun yang emosi, maka pasangan yang tidak sedang emosi harus mengendalikan situasi agar tidak menjurus ke arah yang lebih buruk. Minimal diam untuk menghindari kemarahan pasangan tanpa mengungkit siapa benar dan siapa salah. Sebab taruhannya ini bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ini rumah tangga ini harus lurus kembali, harus kondusif kembali, harus menyenangkan kembali. Siapa yang salah, siapa benar, itu nomor sekian. Tapi kalau masing-masing ingin pertahankan siapa yang salah, siapa yang benar, nanti berantem dan rumah tangga ini bisa berantakan. Yang kasihan anak-anak, yang kasihan orang tua kita. Kita berantem, orang tua kita nangis. Kita berantem, anak-anak kita nangis. Kita berantem, saudara-saudara kita sedih. Itu efeknya kepada yang lebih tua. Jadi yang pertama, siapapun yang bersalah, ya, jangan dulu diperhitungkan, tapi bagaimana agar situasi seperti tidak mengarah ke arah yang lebih buruk, tapi akan terkurangi menjadi tenang kembali. Siapapun yang salah, kita minta maaf. Kita saya salah, minta maaf. Kita nggak mau jangan lupakan apa-apa. Sudah, redakan dahulu, ya. Kapan itu diungkit? Ketika masanya tiba. Kalau masa itu tidak tiba-tiba juga, selalu ketika akan mengungkit itu berbahaya, bisa muncul lagi. Sudah jangan diungkit, tapi kita tahu permasalahan intinya, penyebab utamanya iman pasangan kita ketika itu sedang kurung. Tanpa harus mengaku dosa dan salah, naikkan iman. Dia akan sadar sendiri kelak dan akan memperbaiki kesalahan, bertobat kepada Allah tanpa harus menunjukkan tobatnya di hadapan kita sebagai pasangan. Itu yang menjadi rahasia agar hidup kita tenang. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aku sudah berumah tangga dengan istriku selama 40 tahun dan selama itu tidak pernah kami berselisih walaupun hanya satu kata. 40 tahun tidak pernah berantem, berselisih walaupun dalam satu kata. Apakah karena tidak pernah ada yang berbuat salah? Bukan. Pasti sebagai manusia ada kekurangan, ada kesalahan. Tapi pihak ya yang tidak berbuat salah memaklumi dan memperbaiki kesalahan pasangannya dengan cara yang syar'i, dengan cara yang baik. Akhirnya tidak pernah ada pertengkaran di antara mereka. Ya, itu saja saran saya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu wanita yang soleha tadi apakah bisa mencari suaminya ke surga yang katanya? Iya. Dihubungkan dengan misalnya Rasulullah SAW, orang tua beliau tidak muslim, kemudian paman beliau juga tidak muslim. Apakah beliau juga bisa menarik? Iya. Tentu saja siapapun ya, suami, istri, anak atau orang tua, dia bisa menarik ke atas, ke bawah, ke pinggir untuk masuk surga bersama-sama, selama seluruhnya masih ada dalam koridor keislaman. Ketika ada saudara, orang tua, anak atau pasangan yang kafir tidak bisa diselamatkan dengan cara apa. Termasuk Nabi SAW, orang tuanya dua-duanya musyrik, tidak bisa diselamatkan. Pamannya mati dalam keadaan musyrik, tidak bisa diselamatkan. Nabi Ibrahim ayahnya seorang pembuat patung dan dalam keadaan musyrik, tidak bisa diselamatkan. Nabi Lut, istrinya sendiri kafir, anaknya ada yang kafir juga, tidak bisa diselamatkan. Istrinya Fir'aun, suaminya kafir, tidak bisa diselamatkan. Jadi kalau saudara atau orang terdekat tersebut di luar koridor dari Islam, maka itu tidak bisa diselamatkan sekalipun orang tua, anak, paman, saudara, apalagi sahabat dekat biasa ya. Adapun kalau dia muslim, baik itu pasangan, suami atau istri, anak, orang tua, maka insya Allah itu bisa diselamatkan, baik ke arah atas, orang tua, kakek, nenek dan seterusnya, ataupun ke bawah, anak dan cucu, ataupun ke samping seperti istri atau suami, maka insya Allah bisa ditarik, dikatur oleh seorang karena kesolehan. Baik, Assalamualaikum. Ini sebenarnya ada 5 pertanyaan lagi, tapi mohon maaf mungkin karena waktu yang cukup terbatas, saya bacakan, saya ambil satu dan pertanyaan yang saya ambil terakhir aja, jadi yang 4 mungkin. Kalau pertanyaannya, pertanyaan saya nggak terbaca dan mohon maaf. Jadi satu mungkin keluar dari topik tapi mungkin sangat bermanfaat pertanyaannya. Dari seseorang ini, bila seseorang telah berzina dengan orang muslim, apakah dia akan termasuk dosa? Kemudian apakah ada cara bertobat yang khusus untuk orang yang berbuat zina? Apakah diterima tobat? Iya, barakallahu fiik. Iya, berzina baik dengan sesama muslim atau dengan non-muslim, dua-duanya tetap buruk. Dua-duanya termasuk dosa besar. Dua-duanya termasuk perbuatan yang sangat keji. Apakah murtad? Tentu saja tidak. Walaupun umpamanya dia berzinanya dengan seorang yang musyrik atau orang kafir, dia tetap muslim selama tidak menghalalkan perbuatan zina. Adapun kalau menganggap halal tetap zina, dia kafir walaupun dia tidak berzina. Menurut saya sih zina itu asal suka sama suka, boleh saja. Kan gak ada yang dirugikan. Terus kenapa kamu gak zina? Takut air. Dia tidak zina, tapi berprinsip berkeyakinan zina itu halal, dia ambil, dia keluar dari Islam. Ya, ada pun orang yang meyakini haram zina, tapi dia terjerumus dalam perbuatan yang dia yakini keharamannya, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Apakah yang harus dia lakukan? Pertama, kalau pemerintah di mana dia hidup adalah pemerintah Islam yang memperlakukan hukum rajam seperti di mana? Di Saudi Arabia. Ada dua kemungkinan sebagai jawaban dan ini dikemukakan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Kemungkinan pertama, dia wajib menyembunyikan dan merahasiakan dosa zina. Hanya dia, pasangannya dan Allah yang tahu. Jangan bilang ke siapapun, termasuk orang terdekat, sahabatnya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, atau kalau dia sudah menikah, walhamdulillah, dia tidak boleh berkata kepada pasangan, kepada istrinya, kepada suami. Itu rahasia antara dia dengan Allah SWT. Ini yang pertama. Kedua, kalau dia yakin, bisa tobat, bisa berhenti dari perbuatan zinanya, hendaklah dia tobat sendiri saja dengan memenuhi syarat tobat. Dia menyesal, dia berhenti, dan dia bertekad tidak kembali. Dia perbaiki hubungan dengan Allah SWT, tingkatkan ibadah, jauhi dosa-dosa yang lain, banyak infak, banyak sedekah, banyak istighfar, insya Allah dengan itu terampuni dan tidak perlu untuk datang ke hakim untuk dirajam, sekalipun hukum rajam diberlakukan. Ini opsi pertama. Ini kemukakan masyarakat saya pertama. Kedua, kalau dia khawatir, kalau tidak dihukum rajam, dia tahu kapasitas imannya dan tahu lingkungannya itu sangat besar godaannya. Khawatir terjerumus kembali kepada perzinahan, lalah dia datang ke hakim, mengambil perzinahannya, kemudian minta dihukum rajam. Hukum rajam yang dialaminya menghapus seluruh dosa zinahnya dan terhapuslah semuanya dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini kalau dia berada dalam pemerintahan yang memperlakukan hukum rajam. Sekarang bagaimana kalau orang itu hidup di negeri yang tidak memperlakukan hukum rajam seperti Indonesia dan juga mungkin Malaysia ya? Kalau umpamanya ada orang zina lalu tobat datang ke polisi, tolong rajam saya. Dirajam nggak sama polisi? Nggak. Kata polisi, ya enggak. Apa yang lain? Asal suka, tetap suka ya.